mendapati nama-nama Allah, maka seorang muslim bagaimana memahami dan mengerti tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika kita mendalami tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita memahami dan memaknai sifat-sifat tersebut. Tata cara yang paling bagus memahami dan memaknai sifat-sifat tersebut bagaimana? Ini yang dimaksud nantinya di dalam bab. Ya, kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, memaknai nama-nama ini bagaimana? Kemudian dari nama tersebut diambil sifat. Bagaimana memaknai nama-nama ini? Para ikhwah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya ingin menyebutkan apa bedanya antara nama dengan sifat. Apa bedanya antara nama dengan sifat? Nama adalah setiap yang menunjukkan kepada zat Allah. Nama adalah setiap yang menunjukkan kepada zat Allah, disertai dengan sifat-sifat yang sempurna. Disertai dengan sifat-sifat yang sempurna. Jadi setiap nama Allah berarti menunjukkan kepada zat Allah, disertai dengan sifat-sifat yang sempurna. Seperti misalkan nama Allah Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami', Al-Basir. Ini adalah nama-nama Allah. Nama-nama ini menunjukkan kepada zat Allah dan kepada apa saja yang menunjukkan kepada sifatnya. Seperti misalkan Al-Alim, berarti Allah mempunyai sifat ilmu. Allah berilmu, Allah mempunyai ilmu. Al-Hakim, yang maha bijaksana, itu nama Allah. Berarti Allah mempunyai sifat mah, ya, kebijaksanaan. Kemudian As-Sami', Allah maha mendengar. Berarti Allah mempunyai sifat As-Sama', pendengaran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau bisa kita katakan nama atau asma itu menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama kepada zat Allah, dan yang kedua menunjukkan kepada sifatnya. Sedangkan sifat menunjukkan kepada satu perkara, yaitu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan setiap nama tercakup di dalamnya sifat, dan setiap sifat mengharuskan sebuah nama. Nah, itu kaedah. Setiap nama tercantum atau termaktub, atau lebih tepatnya tercakup di dalamnya sifat. Dan setiap sifat mengharuskan sebuah nama. Ya, setiap sifat mengharuskan sebuah nama. Ini beberapa perbedaan antara asma wa sifat. Karena tema kita ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa bedanya nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya? Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa ulangi tadi, perbedaan antara nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa setiap nama menunjukkan kepada zat yang disertai dengan sifat. yang sempurna. Jangan lupa itu kata-kata sempurna, yang sempurna. Dan sifat adalah sifat yang sempurna di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan tadi, semua nama menunjukkan kepada dua perkara, zat dan sifat. Dan semua sifat menunjukkan kepada satu perkara, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama perbedaannya. Yang kedua, bahwa bab sifat lebih luas dibandingkan bab asma. Bab sifat-sifat Allah lebih luas dibandingkan bab asma-asma Allah. Seperti misalkan Allah datang, Allah turun, Allah naik, ya, Allah meninggi. Nah, ini semua bab sifat, tetapi tidak diambil darinya nama. Seperti misalkan Allah turun, Inna Allah tabaraka ta'ala yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa ath-thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga terakhir. Ini apa? Nama apa sifat? Sifat turun menunjukkan kepada zat. Zatnya Allah turun, tetapi tidak menunjukkan kepada asma. Tidak dinamai Allah An-Nazil, enggak. Allah tidak dinamai yang maha turun, enggak. Ya, yang maha turun tidak. Makanya disebut oleh para ulama, bab sifat lebih luas dibandingkan bab nama, bab asma. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yaitu menipu, membalas tipuan. Membalas tipuan bukan berarti Allah maha menipu, enggak. Allah membalas tipuan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uh. Sesungguhnya orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Nah, di sini Allah berarti mempunyai sifat yaitu membalas tipuan. Tetapi bukan berarti di sini Allah mempunyai nama yang maha penipu. Enggak bisa dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian Allah membalas dendam bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Itu sifat. Tetapi diambil darinya asma atau nama. Makanya para ulama mengatakan sekali lagi, babus sifat awsa'u min babil asma. Asma, bab sifat lebih luas dibandingkan bab nama. Boleh dikatakan kullu ismin lahu sifah wa laysa kullu sifatin lahu ismun. Setiap nama mempunyai sifat, tapi tidak semua sifat mempunyai nama. Seperti misalkan Allah tertawa. Sesungguhnya Allah tertawa. Harisun ala qatli sahibi. Karena dia yang terbunuh ini, kalau tidak terbunuh dia juga membunuh. Dia bertekad untuk membunuh saudaranya. Hadis ini menunjukkan pembunuh dan terbunuh di neraka. Lah ini beda. Inna Allah yalhaqu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhul jannah. Allah tertawa kepada dua orang, ya, salah seorangnya membunuh yang lain, kedua-duanya masuk surga. Artinya si pembunuh masuk surga, si terbunuh masuk surga. Terbunuh yang pertama, dia terbunuh karena ingin memperjuangkan agama Allah. Lalu setelah itu, yang membunuh ini akhirnya dia berjihad di jalan Allah dan pun terbunuh. Akhirnya dua-duanya masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat apa? Tertawa. Ini bab sifat Allah tertawa, tetapi tidak dikatakan Allah mempunyai nama Ad-Dhahhak atau Ad-Dhahik. Allah yang maha tertawa. Enggak. Nah, di sini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa sifat, beda antara nama dengan sifat, bab sifat lebih luas dibandingkan bab tertawa. Bab apa? Bab nama. Nah, kemudian Allah murka, misalkan, wa ghadiballahu alaih, ya, Allah mempunyai sifat murka, tetapi tidak dikatakan Allah mempunyai nama yang maha pemurka. Nah, itu dia. Itu beberapa bedanya antara asma, nama-nama, dan sifat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat-sifat tersebut? Lihat, penulis sekarang mengatakan, kita baca buku kita, inna min maqamatid dinir rafi'ati wa manazilihil aliyatil azimati al-ilmu bikamalir rabbil karim. Sesungguhnya di antara kedudukan tinggi dalam agama dan tempat teratas lagi agung adalah ilmu tentang kesempurnaan Rabb yang mulia. Maksudnya apa? Dalam perkara mempelajari ilmu agama, mempelajari syariat Islam, maka ilmu yang paling tinggi untuk dipelajari adalah mengilmui tentang kesempurnaan Allah yang mulia. وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ صِفَاتِهِ الْعَظِيمَةِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الْكَرِيمَةِ الْوَارِدَةِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang wajib untuknya dari sifat-sifat agung dan nama-namanya yang paling indah lagi mulia. Nah, ini termasuk jadi ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ilmu mulia, karena kita sedang mempelajari tentang Allah yang maha mulia. Nah, begitu ya. Itu termasuk ilmu yang paling tinggi di dalam agama Islam. Mempelajari tentang Allah. Ma'rifatullah. Itu ilmu yang paling tinggi. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang paling mulia. Wallati athna biha ala nafsihi wa athna alaihi biha abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, seperti disebutkan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya, dan apa yang dia gunakan untuk memuji dirinya dan digunakan oleh hambanya, hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memujinya. Maksudnya apa? Kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali dari kabar yang valid, yang benar-benar asli. Maka kabar itu kita tidak dapati kecuali dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah mulia juga, kenapa? Karena dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut Allah memuji dirinya. Nah, kemudian juga dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, Rasulullah sebagai hamba dan Rasul Allah juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat ilmu tersebut mulia. Maka bisa kita ringkas, Pak. Kenapa ilmu asma wa sifat, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mulia? Karena yang kita pelajari, yang kita ilmui, siapa? Tentang siapa? Tentang Allah yang Maha Mulia. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, yaitu karena nama-nama dan sifat-sifat tersebut terdapat di dalam hal yang mulia, penjelasannya Al-Quran dan hadis Rasul. Yang ketiga, kenapa mengilmui asma wa sifat itu mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut memakai untuk ujian. Untuk pujian, bukan ujian. Pujian, memuji dirinya, dan Rasulullah sebagai hamba dan rasulnya Allah memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Itu yang membuat ilmu asma wa sifat, mengenal asma wa sifat itu mulia. Kita lanjutkan. Inna hadzal ilma wal imana aslun min usulid din wa ruknun min arkanit tauhid wa asasun min ususil i'tiqad. Nah, ini dia. Bahkan sungguh ilmu tentang ini. Apa maksudnya tentang ini? Tentang asma wa sifat. Bahkan sungguh ilmu tentang ini dan keimanan kepadanya. Itu keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah pokok di antara pokok-pokok agama. Ya, aslun, dasar dari dasar-dasarnya agama. Waruknun, rukun di antara rukun-rukun tauhid. Rukun itu artinya tiang yang paling kuat. Kita tahu semua amal dibangun di atas tauhid, di atas bangunan tauhid. Tauhid ini tiang-tiangnya asma wa sifat. Nah, gitu. Itu pentingnya asma wa sifat. Nah, ini berarti yang keempat, ya. Dan serta asas di antara asas-asas i'tiqad. Nah, asas ini benar enggak dalam bahasa Indonesia asas-asas juga? Ya, yang kita pahami asas di sini adalah dasar. Ya, asas, ya betul, dasar. Jadi kata asas dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata Arab asasun, ya, asas yang artinya dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Maka ilmu asma wa sifat adalah asas dasar dalam beriktiqad. Iktiqad artinya dalam berkeyakinan. Artinya semua keyakinan kita di dalam agama Islam ini yang mendasarinya adalah tentang asma wa sifat. Karena dia membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ya, bahkan sungguh ilmu tentang ini, yaitu tentang asma wa sifat, dan keimanan kepadanya adalah pokok antara pokok-pokok agama. Pokok itu apa? Sumber, ya, ataupun dasar, ya, sumber dari sumber-sumber agama. Dan rukun, di antara rukun-rukun tauhid. Kita tahu, ini amal, sholat, puasa, zakat, haji, itu di atas tauhid, di atas bangunan tauhid. Kalau bangunan tauhid tidak ada, amalnya enggak diterima. Nah, bangunan tauhid ini tiang-tiangnya itu apa? Asma wa sifat. Maka di sini penting sekali. Ya, karena arti rukun adalah tiang yang terkuat dari tauhid. Rukun artinya adalah tiang yang terkuat dari tauhid. Kemudian, kalau sudah kita mengetahui pentingnya ilmu asma wa sifat, maka penulis mengatakan walihada, oleh karena itu nadaballahu ibadahu wa hasrahum wa ragabahum fi mawatina kathiratin minal Qur'anil Karim ala ta'allumi asma'il Rabbi wa sifatih. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi hamba-hambanya, mendorong mereka dan membangkitkan keinginan mereka pada sejumlah tempat dalam Al-Quran yang mulia. Disebabkan karena ilmu ini mulia, disebabkan karena ini ilmu adalah pokok agama, disebabkan karena ilmu ini adalah rukun tauhid, asas dasar berkeyakinan, maka Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk belajar tentang asma wa sifat. Dan perintahnya tidak sekali, banyak. Makanya disebut di sini disebutkan mendorong mereka dan membangkitkan keinginan mereka pada sejumlah tempat. Banyak dalam Al-Qur'an, ya, agar kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ma'rifatuha ma'rifatan sahihatan salim, dan mengetahui dan dengan pengetahuan yang sahih, yang benar maksudnya. Lagi selamat dan selamat, ya. Karena di sini berarti ada sebagian orang yang keliru dalam memahami asma wa sifat. Nah, sebagaimana mempelajari asma wa sifat dan benar dalam mempelajari asma wa sifat itu mempunyai kedudukan yang tinggi, kebalikannya yang salah dalam asma wa sifat pun apa? Juga mempunyai kesalahan yang fatal. Ya, begitu cara berpikirnya. Kalau orang benar dalam memahami asma wa sifat, maka itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Maka sebaliknya, jika salah dalam memahami asma wa sifat, dia juga mempunyai kesalahan yang fatal. Nah, ini ya, ini dilihat juga terlihat pentingnya. Makanya di sini sebutan oleh penulis wa ma'rifatuha ma'rifatan sahihatan salimatan, dan mengetahuinya dengan pengetahuan yang sahih lagi selamat. Duna mailin biha an wajhiha, tanpa menyelewengkannya dari yang seharusnya. Ya. Aw sarfin laha an maqsudiha, atau memalingkannya dari maksudnya. Bitahrifin. Nah, ini sikap-sikap yang keliru dalam asma wa sifat. Bitahrif, dengan perubahan, ya, merubah nama, merubah makna, merubah lafaz, ya. Ini adalah kekeliruan dalam mengenal asma wa sifat, mempelajari asma wa sifat. Kekeliruan pertama yaitu merubah makna sifat atau merubah lafaz sifat. Au ta'til, atau mengabaikan, meniadakan sifat Allah. Allah itu seperti orang-orang Jahmiyah. Allah itu, kata mereka, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti enggak ada. Berarti mereka sedang menyembah Allah yang tidak ada. Ya. Maka ini namanya meniadakan. Seperti misalkan Allah menyebutkan dengan dalam firman-Nya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini sifat Allah. Allah mempunyai dua tangan. Mereka tiadakan. Kata mereka, kalau Allah punya kedua tangan berarti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, maka mustahil Allah punya kedua tangan. Ya? Ya? Makanya mereka tidak percaya Allah mempunyai kedua tangan. Maka mereka abaikan, tiadakan, ta'til mereka. Ya? Ini para ikhwah, itu namanya meniadakan sifat. Kemudian au takyif, membagaimanakan, menjelaskan hakikatnya, menanyakan bagaimana. Ya, menanyakan bagaimana. Di sini ditulis menjelaskan hakikatnya, karena sifat Allah kita tidak tahu hakikatnya. Kita hanya menetapkan sifat Allah, adapun hakikatnya Allah yang lebih mengetahuinya. Misalkan Allah Maha mendengar, maka tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah mendengar. Ini tidak boleh. Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana Allah beristiwa. Ini tidak boleh. Tetapi kita tetap menetapkan Allah beristiwa. Nah, begitu. Ini yang dikatakan takyif, dan ini sifat ketiga atau kelakuan yang ketiga yang keliru di dalam memahami asma wasifat. Au tamthil, menggambarkannya, memisalkannya. Ya. Memisalkan Allah jika mempunyai tangan berarti sama dengan makhluknya. Dan tangan makhluk terbatas berarti juga tangan Allah terbatas. Ini namanya menyamakan, memisalkan sifat Allah. Dan itu terlarang dalam perihal agama, dalam perihal mempelajari asma wa sifat. Jadi empat penyakit kekeliruan dalam memahami asma wa sifat. Yang pertama merubah, yang kedua meniadakan, yang ketiga menyatakan bagaimana atau hakikat, yang keempat yaitu memisalkan. Au nahwi dzalik, atau selain itu dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi kita dalam asma wa sifat enggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh kita mengucapkan merubah. Misalkan istawa ar-rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Arti istiwa kita paham, meninggi di tempat yang tinggi, ya, itu istiwa. Nah, kita tidak boleh merubah. Ah, kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah di sebuah tempat, ya, berarti Allah ada yang menempatinya, berarti Allah terbatas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka, wah enggak mungkin Allah beristiwa. Berarti kita rubah saja istiwa menjadi istaula, yaitu menguasai. Allah yang Maha Pengasih menguasai arsy. Nah, ini namanya merubah, dan bukan hanya merubah makna tetapi merubah lafadznya dari istawa menjadi istaula. Nah, begitu. Mereka mengatakan, kan benar Allah menguasai arsy. Semuanya kan atas kuasa Allah. Maka kita katakan, kalau Anda merubah ini mendapatkan kelaziman yang buruk. Apa maksudnya kelaziman yang buruk? Bukankah Allah setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, fi sittati ayyam, kemudian Allah beristiwa. Berarti sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tidak menguasai arsy. Paham maksudnya? Ya? Kan Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala arsy. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian istiwa di atas arsy. Kalau kata mereka istiwa itu adalah menguasai, berarti sebelum menciptakan langit dan bumi Allah tidak menguasai arsy. Ini kan kelaziman yang batil. Maka kita yang paling baik adalah ketika kita mendapati nama dan sifat dalam Al-Quran dan dalam hadis, kita tetapkan. Kita tetapkan tanpa kita merubah namanya. Kita tetapkan, itu satu. Yang kedua, kita tiadakan sifat-sifat buruk dari sifat itu. Misalkan Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah punya tempat, berarti Allah ada arahnya, berarti Allah terbatas. Ini tiadakan. Karena itu semua pemikirannya terhadap makhluk. Ya, kita sekarang berhadapan dengan zatnya Allah yang yuhitu bihi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi tidak bisa Allah Subhanahu wa taala ditempatkan dalam sebuah tempat. Nah, lalu ketika Allah mempunyai menyatakan Ar-Rahman 'ala as-sistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan Aina Allah, di mana Allah, kemudian ada seorang budak mengatakan fis sama di langit, maka itu harus kita tetapkan Allah di langit. Ya, Allah di langit, kita tetapkan. Dan yang kedua, sikap kita adalah meniadakan seluruh kekurangan-kekurangan yang Allah miliki dari sifat tersebut. Jangan sifat tersebut dibarengi dengan sifat-sifat yang kurang sebagaimana sifat makhluk. Kalau makhluk seorang raja, ya, duduk di singgasananya, berarti dia dimuat di dalam sebuah singgasana, terbatas, mau bergerak terbatas, dan ada tempatnya. Itu makhluk. Sedangkan kita berhadapan dengan siapa? Allah. Maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Allah tetapkan bahwa beliau beristiwa di atas arsy. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy tanpa merubahnya. Dan tanpa meniadakannya. Orang kalau sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, nanti dia meniadakan. Itu pasti deh. Makanya para ulama mengatakan kullu musyabbihin mu'attilin, mu'attilun. Setiap yang menyamakan sifat Allah, pasti dia meniadakan sifat Allah. Ya, setiap yang menyamakan sifat Allah, pasti dia meniadakan sifat Allah. Sifat Allah disamakan dengan yang lain. Misalkan Allah maha mendengar, maka dia langsung mengatakan, oh, kalau Allah maha mendengar, maka berarti pendengaran sama dengan pendengaran makhluk. Ada telinga, ada daun telinga. Berarti mustahil Allah maha mendengar. Nah, baru dia tiadakan. Jadi langkah pertama, mereka yang keliru dalam asma wa sifat, menyamakan. Apa? Menyamakan. Kalau sudah menyamakan, pasti meniadakan sifat. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin musyabbihin. Salah saya tadi. Setiap yang meniadakan pasti dia menyamakan sifat Allah. Ya. Seperti tadi kaum Jahmiyah, Allah tidak di depan, belakang, tidak di kanan, di kiri, tidak di atas, di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Kenapa mereka seperti ini mengatakan? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka meniadakan seluruh sifat Allah itu. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah di atas arus, berarti nanti seperti makhluk. Lihat. Ah, maka mana mungkin Allah di atas arus. Kata mereka seperti itu. Ya. Makanya keyakinan Allah di mana-mana, itu sebenarnya dalam pada saat yang bersamaan, dia sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah di mana-mana. Kata mereka kalau ditanya, Allah di mana? Maka mereka mengatakan di mana-mana, di hatiku, di masjid, di mana-mana, di tempat sampah kata mereka, di ini, karena konsekuensinya di mana-mana ya seperti itu, pada tubuh anjing, pada tubuh babi, di mana-mana, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya sedang menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Karena mereka tidak mau menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Maka kita yang membaca Al-Quran dan hadis, di dalam Al-Quran disebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Maka kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Dan makna istiwa adalah di langit. Nah, bagaimananya? Enggak boleh kita bagaimanakan. Ya, tidak boleh. Karena yang maha mengetahui bagaimananya hanya Allah. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik bergetar. Dia mengatakan, al-istiwa ma'lum. Makna istiwa kita tahu, yaitu meninggi dan di tempat yang tinggi. Kita tahu. Wal kaifu majhul, dan menanyakan bagaimana sifat istiwanya itu tidak kita ketahui, karena hanya Allah yang mengetahui tentang dirinya. Kita hanya diperintahkan untuk menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Ya. dan di atas arsy, maksudnya di atas langit. Ini para ikhwah. Dan banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Allah turun. Hah? Berarti kalau turun dari mana? Atas ke bawah. Kemudian mereka mengatakan, kalau Allah turun, siapa yang ngisi arsy-Nya? Nah, itu karena kenapa sebabnya? Menyamakan Allah dengan makhluk. Sudah kita tetapkan Allah turun, ya, tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Kita tiadakan seluruh sifat-sifat buruk dari turunnya Allah. Ya, apakah pakai tangga, pakai tiadakan. Allah turun, selesai. Kita tiadakan sifat, makanya disebutkan oleh para ulama, jika menghadapi asma wa sifat, maka lakukan dua hal. Pertama, al-itsbat, yang kedua at-tanzih. Menetapkan nama Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua at-tanzih, yaitu meniadakan sifat-sifat buruk dari sifat Allah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita membagaimanakan. Tugas kita cuma mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh juga kita takwil. Ya, karena kalau ditakwil banyak sekali nantinya yang akan ditakwil. Misalkan kata-kata turun tadi, Allah turun ke langit dunia. Itu bukan zat Allah yang turun, itu rahmat Allah yang turun. Lalu ketika Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang meminta berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Ini siapa yang mengucapkan itu? Ya Allah. Ya kan pas turun. Maka mereka mengatakan, mereka enggak mau mengatakan Allah itu turun. Karena kalau Allah turun, mereka katakan sama dengan makhluk. Ini keliru. Kita nyatakan, kita imani Allah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya, jangan kita samakan dengan makhluk. Maka kita akan menetapinya. Bukankah Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak semisal dengannya. Wahuwa sami'ul basir. Tapi meskipun tidak semisal dengan makhluk-makhluknya, dengan sesuatu apapun, tetapi Allah maha mendengar, maha melihat. Bukankah makhluk melihat, mendengar? Ya. Apakah kemudian sama pendengaran Allah dengan penglihatan makhluk? Kan tidak. Turun, sama-sama turun. Apakah sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk? Tidak sama. Ya. Nah, itu beda antara makhluk dengan Khalik. Jangan makhluk dengan Khalik. Antara kita saja beda. Ya, cara berjalan kita beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Sangat berbeda. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang lain, ketika Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Allah beristiwa di atas arsy. Bukankah Nabi Muhammad SAW ke langit dunia? Ke langit Sidratul Muntaha. Ya, langit yang ketujuh di atas, paling atas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat karena ada cahaya. Lalu Nabi Muhammad SAW mendapatkan di kejadian Isra Mi'raj, mendapatkan syariat sholat, 50 sholat. Turun beliau. Ketemu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa disuruh minta keringanan. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Ini apa namanya nih? Hah? Naik turun kan? Menunjukkan maksudnya Allah memang di atas langit. Ya. Ini para ikhwan. Makanya siapa yang tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy, dia mengingkari kejadian Isra Mi'raj. Itu lazimnya. Itu keharusan dari keyakinan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Mengingkari Isra Mi'raj. Yang lebih parah lagi yaitu Fir'aun. Fir'aun kan minta kepada Haman, menterinya, agar dibuatkan tangga untuk ke atas langit. agar bisa bertemu dengan Allah Rabbnya Nabi Musa. Dan kata Firaun, aku kira Musa ini dusta, Allah di atas langit. Ini berarti keyakinan bahwa Allah meyakini, tidak meyakini Allah di atas langit, ini keyakinannya ditakutkan seperti itu, keyakinannya Firaun nantinya. Ya, ini para ikhwah. Imam 4 menyatakan Allah itu beristiwa di atas arasy. Ya, jadi dalam nama-nama dan asma-asma tidak boleh tahrif. Ya, ingat kata Arabnya tahrif, merubah. Tidak boleh ta'til, meniadakan. Yang ketiga tidak boleh takyif, yaitu menyatakan bagaimana, bagaimana sifat Allah, menyatakan hakikat. Yang keempat yaitu tamtsil, memisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Ya, itu kalau kita ingin selamat di dalam memahami asma wa sifat ya seperti itu. Dan begitulah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, tidak merubah, tidak meniadakan, tidak menanyakan bagaimana, dan tidak memisalkan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya, dalil-dalilnya nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Ada yang bertanya? Seperti yang saya sebutkan tadi, mempelajari ilmu asma wa sifat dengan benar dan selamat itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Kebalikannya, keliru dalam asma wa sifat, ya, maka juga kesalahannya akan fatal. Karena yang dipelajari, yang dikelirui adalah tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.